lan sipate Allah. Tuh niki jenenge zaman azal. Wonten zaman azal niki Gusti Allah gadah sifat irodah. Sifat irodah ku sifat ngersakno. Nek sifat irodah niku digunakno Allah niki dadi ketentuan. Ngono lho. Dadi ketentuan. Ketentuan niku jenenge qadha, kepastiane Allah. Banjur kula pengen didadekno wong muslim, didadekno wong mukmin, banjur kula sampean kabeh gelem ngaji, bareng gelem ngaji, banjur gelem mlebu thariqah bareng akhire seneng berzikir. Iku ning kono wis ditetepno Gusti Allah. Lha niki. Wis ditetepno Gusti Allah. Nek mboten ditetepno nggih mboten purun nggih. Waso ado-ado Surabaya teko Jombang. Dianta pengen niku enten saking Banyuwangi dugi ngriki. Saking Tuban dugi ngriki. Niku biyen wis ditentokno kandhake Gusti Allah teng zaman azal. Di saniki teko ping tambak beras, saniki gelem wiridan, gelem dikir, niki namung pelaksanaan daripada ketentuan Allah. Wisaki kula takon, dhisik pun di ketentuan Allah zaman azali kali dikir sampeyan. Niki berarti Allah ku dikir dhisik. Kula sampean dikire keri, nggih, keri. Kok ketentuane dhisik, ketuane dhisik. Mulane kula sampean kabeh kok ditetepno Allah gelem ibadah, ditetepno Allah dadi wong mukmin, ditetepno Allah dadi wong sing seneng pikir. Iki kudu banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Rukunane mboten enten kondok teng rika para bapak masya kita ajak gak ngira gelem. Masa wis diparing Allah sedan mercy tokon budal gak ngira gelem. Masa wis duwe kekayaan dupa pabrik dikongkon ngaji tambak beras gak ngira gelem. Pancen teng rika mboten enten ketentuan. Banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. La in syakartum la azidan. Ukapane zikir niki bertambah-tambah, zikir bertambah-tambah. Mungkin pemberiannya Allah ya bertambah-tambah. La Quran niku nopo pak? Quran niku nerang no syariat. Cara syariate sing kena didelok ngoten lho. Kula sampean kabeh ku zikir ning Gusti Allah, Allah genti zikir. Kula sampean kabeh eling Allah, Gusti Allah genti eling. Ilinge Gusti Allah niku dengan memberikan pemberian, yeah. Memberikan pemberian, yeah. Ana wong aku iki arep nyalon dadi presiden, kon ilingo aku yo. Ilingo aku. Ilinge terus pundi? Aku yo pilihan. Aku pilihan yo aku bantuan supaya sukses. Wene awakmu bantu aku, engko tak wales tak bantu. Iku nek wonge jujur kaya sifate Gusti Allah. Saniki ku ora jujur. Pilihan bang dipilih wali. Para ibu lan para bapak. Nane prihatin.

Bareng pulpen niki dadi Loh Mahfudz dadi pulpen diperintah Allah ya kolamu uktub. Baik pulpen tulislah. Pulpenku sik meneng durung bergerak. Ya kolamu uktub wae pulpen tulislah. Sik meneng wae. Ya kolamu uktub mlahe pulpen tulislah. Lagi pulpen niku matur, manak tubuh ya Robbana. Apa yang harus aku tulis wahai Tuhan kami? Takon uktub makana wa ma yakun. Tulis semua apa yang telah ada dan apa yang akan ada. Yang telah ada sing enten nggih nembe Allah. Lajeng sifat-sifati Allah ditulis. Kalih pulpen iki teng Loh Mahfudz nulis. Terus nulisi apa yang akan ada. Nulisi besok bakale ana dunya ditulisi. Bakale ana akhirat ditulisi. Ning akhirat ana swarga ditulisi. Ning akhirat ana neraka ditulisi. Besok ana Tlaga Kausar ditulisi. Wis termasuk besok bakale tanggal sakmene bulan Maret 2011 terjadi tsunami Jepang. Wis ana kuwi ana. Wis ana kabeh ketentuane wis ana. Mulane tidak bisa ditahan, tidak bisa ditolak. Nggih. Bisa-bisa namun diprediksi. Akan terjadi ini dengan ilmu pengetahuan. Pro bapak nolak gak iso. Nggih mulane jangan teng dalem niku. Mugo-mugo gak ono ketentuan. Ya mungkin LPG jeblos. Ya mungkin ya listrike nggih konslet obong. Boten sulit bagi Allah. Menawi kula aturaken jenengan aratolibat dunya wa intala umruh banala minat dunya sururon wa an'uma kabanin bana bunya nahu wa atamahu falamas tawama kotanahu tahatamah. Aku melihat pemburu-pemburu dunia walaupun umurnya panjang, dari dunia ia memperoleh kegembiraan dan kenikmatan. Itu contohnya hanya seperti orang yang membangun bangunan. Bangunannya dibangun secara sempurna. Setelah selesai akan menempati, tiba-tiba bangunan itu roboh. Golek dunya ku ya ngono, roboh. Ane bolak-balik. Dunyamu ku uncano ning akhirat. Ku ning kono ketemu. Nek dunya mbok kempit diwae, nek mati tahadama roboh. Kula njenengan digambarno kaya perahu. Awake kula sampeyan iki kula perahu manungsane roh. Nggih. Awak kula sampeyan kabeh iki ditumpahi kalih roh. Roh niku kula sampeyan yang sejati. Awake niki hanya perahu. Nggih. Niki duweni duit kathah dititipno teng bank. Duwe bondo kathah rupa sawah.

bahwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanujziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl nek kanutut tulisane mungkin mawon didelok surat An-Nahl. Nek delok kapan yai sadurunge turu. Ben ora lali nek turu dhisik meneh wis genti penggaweane, wis tata-tata ning pasar. Nek didelok surat An-Nahl sampean golek Quran sing pinggir ana terjemah. Penak belajar. Man amila salihan min makarin au untha bahwa mu'minu falanuh yiyannahu hayatan tayyibah. Sopo wis sing amal soleh, buh iku wong lanang, buh iku wong wedok. Tur dheweke mukmin. Kok ada wong amal soleh tapi gak mukmin. Para bapak, enten boten jenenge Tri Dharma. Wonten sing nyantuni wong pengkor. Ana nyantuni wong guwing. Nggih. Ana nyantuni wong sumbing. Anak nyantuni orang cacat fisik, enten wong nyantuni cacat mental. Amale soleh, bantuane kadah tapi mboten mukmin. Kuadah bantuane kuadah tapi gak mukmin. Disyaratte diterima amal itu wahwa mukminun. Kok sampean kok mukmin ya, mbuh lanang mbuh wedok kok amalan solihan, amal soleku amal sehubungan dengan Allah bagus, sehubungan dengan sesama manusia bagus, ku jenenge amal soleh. Dene wong mukmin, mboten mukmin lah, mboten klebu. Bolak-balik kalau contohkan ana wong wedok, amale sesama manusia bagus. Omongane mek kanca alus, gunemane tansah nyenengno wong, praupane ajir, tangane luman, wis kadung ngelungno nyah-nyoh. Nggih. Tapi gak sawat. Sayyidina Ali ditakoni dus mundi Ali tiang niku, Sayyidina Ali jawab, malam yusolli fahuwa kafirun. Malam yusolli fahuwa kafirun, api okoyopo. Yeah. Tapi ke orang salat fahuwa kafirun. Wapi ning wong tuwa, tapi orang salat fahuwa kafirun. Ini kapan kafirun, mboten sampai janji niki. Yeah. Janji niki falanuh yannahu hayatan thayyibah. Yai kula niku kok geger mawon kalih bojo. Tukaran mawon. Yeah. Bojo yo gak gelem ngalah, kula nggih mboten purun ngalah. Yeah. Nek bojo kula muni pisan nggih kula waras ping gangsal. Kok ngeten monto yai soale sampean ga amal soleh. Kulo salat lo yai, iya salat tapi ning bojo ga apik. Padahal amal soleh iku ning Gusti Allah apik, padha menungsane apik. Ning gone anak yo apik, ning bojo yo apik, ning tangga yo apik, ku jeneng amal soleh. Kapane ku dilakoni gak repot kok. Nggih. Kadang-kadang bingung. Lah ya ta iki mboten purun dijak tenggen kula. Lah kula nggih mboten purun dijak ngrika. Embuh aku ya ngono. Jaluk pendapat, nek jaluk pendapat aku kudu ngalah salah si hiji. Tanpa iku gak bisa. Nggih. Yeah. Ngalah salah siji ku jenenge termasuk amal soleh. Apik sesama manusia, lebih-lebih suami, lebih-lebih istri. Kapan amal soleh, wis tojo kuatir asakan mukmin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Uripmu iku urip sing bagus. Urip sing bagus kuwi apa? Ibadahe aktif. Salate jamaah aktif. Posone aktif. Rezekine jembar tur halal. Kuhayatan thayyibah awake sehat. Lah piye sehat piye wong tukaran terus ning omah. Bojo iku nek tukaran terus malaikat iku sebel. Arepe nggawa rezeki diga ning omahku gak sida. Lah wong tukaran terus malaikat ya wis gak kerasan aku ning kene. Nggih. Ono bapak rezeki melayu. Ya mulane niku wau sing apik, amale sing apik, amal soleh dieling-eling, amal soleh iku ibadah ning Allah apik, hubungan sesama juga baik. Niku dijanji wa Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan baiknya sesama jaluk ini kalau Pak. Mugi-mugi sakinah mawadah waroh warohmah. Di dunga no sakinah itu karan. Sakinah apa ini? Nengguna ya boleh juju sing jenengi sakinah. Halo Bapak. Di sampingku sik dijanji maneh. Walanajziyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Tak wales mereka saya beri pahala sebab apa amal mereka yang bagus. Duh, delok sapa niki piwalase Gusti Allah hayatan thayyibahku dhisik ngendi ambe amale. Nun Quran ini gilu, disik pun dikali amale. Ya disik amale. Man amila solihan, ngono. Sapa sing amal soleh, mindakarin wong lanang au ungsa lho, bahwa mukminun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niki syariat, niki syariat. Lah syariatku ditangkep teng Quran ya napa krana kula sampean kabeh ndak bisa langsung hakikat nggih mboten. Sampeyan mlebu Islam langsung hakikat jaget. Mboten saged. Tur kula njenengan nggih mboten pirsa kandhake Gusti teng zaman azali. Mboten pirsa. Kandhak ku apa? Aja gawe alasan wis aku tak selingkuh. Sedina ping 5. Awan ping 3 bengi ping 5. Tak selingkuh wae, ngono. Dituturi gak kene, iku wis kandhokku kok. Lho mboten kene kangge melanggar nggih dengan alasan kok kandhok dak boleh. Kono napa kula njenengan mboten terus kok kodok. Mboten sumerep. Nah, para bapak. Kono mboten sumerep. Kulo sampean diparingi akal. Akal ini untuk pertimbangan. Nek nglakoni ngene iki bagus. Jarine akal. Nek ngene iki elek. Jarine akal. Diberi pertimbangan-pertimbangan. Dengan alat akal. Akali supaya digunakan no, untuk memilih ini baik, ini tidak baik. Baiklah, para bapak. Ini jenenge ikhtiar. Ikhtiar.

nikilah hadis kanjeng Nabi tentang hakikat ingkang riyin nate kula sampaikan jenengan. La yudkhila ahadan amalu al jannata. La yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala la wala ana illa ayata ghammadani Allah bi fadlin wa rahmatin. Hadisun sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Untuk Bapak hanya Nabi dawuh tidak akan amal seseorang dapat memasukkan surga. Tidak akan. Tidak akan amal seseorang bisa memasukkan surga. Sahabat bertanya, kamu juga tidak ya Rasulullah? Rasul menjawab, tidak, aku pun tidak. Kecuali aku diselimuti Allah dengan fadl dan rahmat. Jika Nabi ditanya, amalmu juga tidak bisa masukkan surga ya Rasul? Tidak, aku pun tidak. Kecuali aku diselimuti, digese, dilindungi Allah dengan fadl, anugerah Allah, dilindungi dengan rahmat Allah. Cara hakikat mlebu swarga niku adalah fadl Allah, rahmat Allah. Wau syariate man amila nggih salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun. Nek delok saka iki syariat dadi masuk surga itu adalah dikarenakan beramal. Iku cekeli amal itu hanya merupakan lantaran. Tapi aja sok tinggal lantaran, nggih. Orang kalau tinggal lantaran akan kehilangan tujuan. Yeah. Ninggal lantaran akan kehilangan tujuan. Weteng luwe krucuk-krucuk wis rong dina gak mangan. Ya Allah Gusti kula nyuwun wareg, ora mangan. Ya Allah Gusti kula nyuwun wareg gak mangan. Lu ya luwe terus. Lantaran aja ditinggal, mangano sing kathah. Dari ngunung ku warek, warek alhamdulillah, warek tiga wikusti Allah. Nah, ngoten. Amal juga ngoten. Ojo, mabu swargaku ya Allah, kalau yun fadole panjenengan tapi gak salat. Yun fadol dok gak poso. Ya, ngoten saged. Mesti harus ada lantaran. Tapi lantaran itu, ya, ngoten saged menciptakan sesuatu. Yang menciptakan hanya Allah. Dun ngeten mawon muga-muga kula pengen diparingi Allah Subhanahu wa taala selalu menjadi tiang mukmin. Amin. Dadi amal sing soleh. Amin. Sampai akhir hayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa zina lahusna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wadina lahusna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minan fitani. Rabbi fa'afatin. fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.